قال المؤلف رحمه الله الإسراب هو تغيير أواخر الكلم باختلاف الأوامر الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. إعراب ialah perubahan akhir kalimat disebabkan perbedaan amil yang masukinya, baik perubahannya lafzi maupun bersifat takdir. I'rab ialah perubahan akhir kalimat disebabkan perbedaan amil yang memasukinya, baik perubahannya bersifat lafzi maupun takdir. Baik perubahannya bersifat lafzi maupun takdir. Nah, sebelum kita memperjelas definisi i'rab yang disampaikan oleh muallif rahimahullah, kita bahas terlebih dahulu makna i'rab mendorong. I'rab menurut bahasa memiliki banyak makna. Yang pertama, memiliki makna al-idhar wal-idhar. Artinya menjelaskan. Artinya menjelaskan. Kau dari kata tak kau yukriku ikrawan, maknanya ialah al-idhar wan-ban, menjelaskan. Yang kedua, Islam juga mengandung makna akhati at-tahdhim memperbaiki. Jadi makna israf secara bahasa adalah tadi dengar wajan menjelaskan atau at-tahdhim memperbaiki sesuatu. Ya, misalkan waktu al-maktabah, aku memperbaiki maktab. Kalau dijelaskan waktu mafi nafsi, aku menjelaskan isi hatiku. Pasal hadis amat tajibu patuh teribu amal finasihan. Adapun kalau canda itu bisa menjelaskan isi hatinya secara langsung, sehingga kalau dikhidbah kalau dia bilang ya cukup, ya kalau diam saja belum cukup. Tapi kalau perawan diam, kasih dia, karena dia tak mampu untuk menjelaskan apa yang ada dalam hati. Kerja kata pengalaman. Situ sebutkan amat tajibu fatu ribu amma fi nafsiha. Tu ribu ternyata tu dia menjelaskan. Ya. Nah, barakallahu. Saya cuma membahas lafaznya, patuk ribu. Ya. Nah. Adapun ikrar menurut istilah Ahlinah. Seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Haytham rahimahullah, yakni perubahan akhir kalimat disebabkan perbedaan akhir yang memasukinya. Baik perubahan itu bersifat lafzi maupun bersifat apa ini? Takdir. Akhir, terus bisa ya. kembali ke pelajaran. Nah, barakallahu'alaikum. Isra'umun marad fil alinahku ialah perubahan akhir kalimat disebabkan perbedaan akhir yang memantukinya, baik perubahan itu bersifat lafzi maupun bersifat takdi. Intinya cukup panjang. Sepanjang masih butuh penjelasan. Maka perhatikan baik-baik maksud definisi tadi, ya. Yang pertama yang harus dilakukan ialah perubahan akhir kalimat. Tabdiru awaqil kalimat. Ya, apa yang dimaksud perubahan akhir kalimat? Coba lihat kalimat Zaidun. Mana akhir kalimatnya? Ya. Ya. Kalau kita maknai secara parsial perubahan akhir kalimat, kita tadi bisa jadi jam dengan izal atau yang lainnya. Ya. Berarti bukan itu maksudnya. Maksud perubahan akhir kalimat ialah perubahan harokat akhir kalimat. Yang dimaksud perubahan akhir kalimat ialah perubahan harokat akhir kalimat. Bukan perubahan huruf akhir kalimat. Ya. Yang dimaksud perubahan akhir kalimat ialah perubahan harokat akhir kalimat, bukan perubahan huruf akhir kalimat. Kemudian keterangan yang kedua. Penjelasan yang kedua tentang definisi i'rab. Li'tilafil awamir dalilati alaiha. Ini maksudnya terjadinya perubahan harokat akhir kalimat tersebut disebabkan oleh amil yang mematukinya. Perubahan harokat akhir kalimat tersebut disebabkan oleh amil yang mematukinya. Apa yang dimaksud dengan amil? Amil ialah sesuatu yang bisa merubah akhir kalimat yang dimasukinya. Amil ialah sesuatu yang bisa merubah harokat akhir kalimat yang dimasukinya. Contoh. Lafaz Zaidun dimasuki min. Terbunyi min Zaidin. Min Zaidin. Dari Zaid. Berarti min disebut amil karena dia mampu merubah harokat akhir lafaz zaid yang dimasukin. Jadi amil ialah sesuatu yang bisa merubah harokat akhir kalimah yang dimasukinnya. Contohnya min yang masuk pada zaid sehingga zaid yang asalnya zaidun menjadi zaidin dengan sebab dimasuki min. Min zaidin. Kemudian penjelasan yang ketiga dari definisi i'rab alaf dhon au ta'dhirah. Maksudnya perubahan harokat akhir kalimat itu. Ada yang bersifat lafzi, ada yang bersifat ta'dhiri. Apa yang dimaksud perubahan yang bersifat lafzi? Dan apa yang dimaksud perubahan yang bersifat takdiri? Ini penjelasannya sebagai berikut. Jadi lafzan atau takdiran itu maksudnya ialah perubahan harokat akhir kalimat tersebut. Ada yang bersifat lafzi, ada yang bersifat takdir. Yang dimaksud perubahan yang bersifat takdiri, yang bersifat lafzi, perubahan yang bersifat lafzi. Ialah perubahan harokat akhir kalimat dengan harokat yang jelas, dengan harokat yang jelas, tanpa ada yang menghalangi, tanpa yang menghalangi kejelasan. Ini perubahan harokat akhir kalimat secara jelas tanpa ada yang menghalangi. Contoh min zaidin, min menyebabkan isim sesudahnya dipopet. Popet ialah di kasro atau yang mewakilinya. Ketika masuk pada zaid min zaidin, maka zaidin nampak jelas kasrohnya tanpa ada yang menghalanginya. Maka zaidin mengalami perubahan harokat akhir secara lafzi karena kasrohnya nampak jelas tanpa ada penghalang sedikit pun. Ya. Contoh yang lain. Inna zaida qa'imun. Sesungguhnya zaid berdiri. Inna itu huruf yang menyebabkan isim sesudahnya dinasobkan. Nasob itu istilah untuk fathah atau yang mewakili. Ketika masuk pada lafaz Zaid, inna Zaidan qa'imun, Zaidan nampak jelas fathahnya tanpa ada penghalang sedikit pun, maka Zaidan perubahan harokat akhirnya disebut perubahan secara apa yang lafzi. Jadi perubahan yang bersifat lafzi maksud ialah perubahan harokat akhir sosok kalimat secara nampak dan jelas tanpa ada yang menghalanginya, ya. Contoh yang lain, jaa zaidun. Jaa itu fi'il madhi. Dia mampu menyebabkan isim sesudahnya dirafa. Rafa itu istilah untuk dhammah atau yang mewakili ini. Ketika masuk pada lafaz Zaid, maka dibaca jaa Zaidun. Harakat akhir lafaz Zaid nampak jelas dhammahnya setelah dimasuki jaa. Maka harakat akhir pada lafaz Zaid tadi itu mengalami perubahan apa-apa ini. Lafzi. Tomah nampak tomahnya. Fathah nampak fathahnya. Kasrah nampak kasrahnya. Atau yang mewakili mereka semua. Kalau kasrah atau yang mewakilinya ini ya nampak jelas ya-nya. Ya, dan terus sedikit. Paham ya? Kemudian yang dimaksud perubahan secara takdir. Ialah perubahan harokat akhir kalimat dengan cara dikira-kirakan. Karena ada penghalang untuk menampakkannya. Perubahan harakat akhir suatu kalimat dengan cara baik dikira-kirakan. Karena ada penghalang untuk menampakkannya. Berarti kalau harusnya dibaca goma, domanya enggak nampak. Sudah dikira-kirakan saja kalau itu doma. Kenapa enggak bisa ditampakkan? Kan ada yang menghalanginya. Apa saja penghalangnya? Macam-macam. Ya. Sebetulnya kalau tidak ada penghalangnya, domanya, kasrahnya atau fathahnya itu nampak. Berhubung ada penghalangnya, maka tidak bisa ditampakkan. Ya, dengan ribu maaf, ya, karena ada yang menghalangi. Contoh, belum saya sampaikan penghalang-penghalangnya itu ya. Contoh, lihat data lama dari ada yang saya sebagai contoh niatan berada. Baik, contohnya ialah Al-Fatah. Al-Fatah artinya apa? Pemuda. Nah, huruf akhirnya ialah alif, ya. Bukan tajah, itu bukan. Tapi apa ini? Alif yang sukun. Kalian sudah kenal tiga macam amil kan? Baik, fi, min, ya, min atau inna atau ja'a, macam-macam amil ya, yang bisa menyebabkan isim sesudahnya harakat akhirnya berubah, ya, itu namanya amil. Ketika ada lafaz al-fatha dimasuki oleh amil ja'a ini isim yang menyebabkan isim sesudahnya dirofa. Rofa itu ialah dhamma atau yang mewakilinya. Coba dimasukkan ke ja'a al-fatha. Ja'a al-fatha. Al-fatha tetap dibaca al-fatha. Mana dhammanya? Tidak bisa ditampakkan. Ya, dikira-kira saja fatha itu ada dhammanya. Karena ja'a menghendaki dia rofa. Dan rofa itu harus berbentuk dhamma atau yang mewakilinya. Dalam hal ini dong. Ini dikira-kira saja, kan harus ditambahkan. Dimasuki oleh inna. Inna lupata kohimun. Sungguhnya pemuda itu berdiri. Inna ialah huruf yang bisa menyebabkan isim sesudahnya dinasob. Nasab itu ialah istilah fathah atau yang mewakilinya. Ketika dimasukkan ke dalam al-fatha, inna al-fatha, harokat akhirnya tidak bisa dimasukkan dapat saja. Ingat ya, huruf akhir itu, alif ini bukan tak yang fatha itu ya. Nah, tidak bisa dilihat fathahnya. Maka al-fatha ini dianggap mengalami perubahan irobah pendek takdir. Jadi kira-kirakan dengan fathah. Kan ada yang menghalangi. Kemudian min. Min kita kenal mampu membuat isim sesudahnya dibaca khafad. Khafad ialah kasa atau yang mewakilinya. Ketika dimasukkan ke al-fatha, bacaannya ialah minal fatha. Dari seorang pemuda. Kasanya tidak nampak. Berarti al-fatha ini dikira-kirakan. Karena akhirnya dengan kasrah. Karena dia mengalami perubahan secara baik. Tak dikarenakan ada yang menghalanginya, ya. Jadi kesimpulannya, yang dimaksud perubahan secara takdir ialah berubahnya hal terakhir ke kalimat dengan jarak kira-kirakan karena ada penghalangnya. Apa? Karena ada penghalang, ada yang kan ada ya menghalanginya, tidak bisa ditampakkan karena ada yang menghalang. Diganjarkan saja, tidak bisa ditamparkan karena ada yang menghalanginya. Sekarang permasalahannya, apa saja yang menghalangi kalimat itu nampak jelas harokat akhirnya? Setelah itu, al-mawadi. Al-mawadi itu penghalang-penghalang yang menghalangi nampaknya harokat akhir suatu kalimat. Yang pertama, disebut dengan ta'adzur. Penghalang pertama, disebut dengan ta'adzur. Ta'adzur artinya dikarenakan tidak mungkin ta'adzur ya, dengan alasan tidak mungkin dilakukan. Di harokat akhirnya itu enggak bisa nampak jelas karena ta'adzur penghalangnya. Kenapa? Karena enggak mungkin dilakukan. Mungkin dilakukan. Hal ini terjadi pada kalimat yang diakhiri oleh al-maksurah. Diakhiri oleh apa? Alif maksurah. Yani alif maksura. Contoh lafaz al-fatah. Ini adalah lafaz yang diakhiri oleh alif maksura. Katakan maksura itu karena dibaca tidak selalu panjang. Al-fatah. Ya. Siapa yang bisa membaca alif? Enggak ada, ya. Alif itu tak terbaca. Dan tidak mungkin dibaca. Yang bisa dibaca ya huruf sebelumnya, ya, silakan. Ja, dinya terbaca, alifnya enggak bisa, ya. Suun, wow, kenal. Ya, al-fata, ya. Nah, jadi mawane itu penghalang-penghalang harokat akhir bisa dibaca dengan jelas. Yang terakhir ialah ta'adzur, artinya ialah tidak mungkin dibaca. Ya, ta'adzur, tidak mungkin dibaca, sehingga enggak terbaca. Hal ini terjadi pada isim yang diakhiri oleh alif maksura semacam al-fata. Dengan contoh tadi itu, ya al-fata, innal fata, qaimun, minal fata, semuanya dhammahnya, fathahnya, kasrahnya tak terbaca. Tak terbaca. Ya. Tata baca. Kenapa tidak bisa dibaca? Karena diakhiri oleh alif maksura. Sementara alif maksura enggak bisa dibaca. Maka itulah penghalangnya. Karena apa? Ta'azzur tidak mungkin bisa dibaca. Ya. Jadi kalau saya tanya, ja al-fata, al-fata itu mengalami perubahan harokat secara lafzi apa takdiri? Dan jawab, takdiri. Mengapa takdiri? Karena domahnya tidak bisa nampak dan cuma dikira-kira saja. Kenapa tidak bisa nampak? Karena ta'azzur tidak mungkin dibaca. Kenapa tidak bisa dibaca? Karena akhirnya berubah hadis maksud. Bapak-bapak, alif maksur. Itu mawane yang pertama. Yang kedua, penghalang yang kedua ialah is, ya, in kon in sin kon in sin kon, maknanya ialah karena berat membacanya, karena berat membacanya. Contoh, lafaz al-qadhi, dalam keadaan rafa dan khafad. Contoh lafaz al-qadhi dalam keadaan rafa dan khafad. Apa artinya al-qadhi? Pak Hakim. Ketika rafa, coba contoh ambil yang masuk. jaa. Jaa qawmi. Contoh ketika mufrad ambil yang masuk min, ya. Minam qawmi. Harapnya jaa'al qawmi karena jaa'al amil yang menyebabkan isim sudahnya dibaca rafa. Rafa itu dhamma atau yang kuatir ini. Ini semuanya tidak nampak. Min amil yang menyebabkan isim sudahnya apa ya? Dibaca rafa. Min al-qawmi. Ya, ini sopan saja. Gak mau dikasa. Mengapa tidak mau menampakkan karakter aslinya? Dhammah dan kasrah. Kan ada yang menghalanginya. Apa itu? Istisqa. Karena berat badannya. Jalal Qawiyu. Nah, terlalu metod-metod ya. Minal Qawiyu. Minal Qawiyu. Selalu apa ini? Motor. Ya. Nah. Hal ini terjadi. Istisqa itu terjadi. Pada setiap kalimat. Nam mampus. Nah, kalau isim terjadi pada isim mampus yang isim yang diakhiri dengan apa? Nah, ya. Nah. Di akhirnya dengan apa ya? Ya. Sebelumnya kata. Isim yang di akhirnya dengan apa ini? Ya. Sebelumnya. Semangkus. Terjadi pada isim. Mangkus. Hanya ketika apa dan khofat saja. Nah ketika nasab. Dimasuki innal. Innal. Oh dia qaimun. Loh, kenapa enggak ikut-ikut takdiyai kok lafzi? Karena ringan badannya. Innal qadhiya qaimun. Siapa yang ngatur seperti itu? Ya, orang tanah. Orang Arab. Kita nurut saja ya. Nah. Jangan banyak protes. Karofat dan kofat tak diri isim mangkus itu dengan alasan istisqa ketika nasab lafzi perubahannya dengan alasan apa? Gak ada yang menghalanginya karena gak berat sedikit pun. Ya. Yang ketiga mawani munasabah. Hal ini terjadi, maknanya merasa apa? Menyesuaikan. Untuk menyesuaikan. Dengan kehendak yang utamanya. munasabah khususnya karena alasan menyesuaikan dengan keinginan yang mutakhallim. Ya, mutakhallim. Tapi hal ini terjadi pada isim yang diakhiri dengan ya mutakhallim. Ya mutakhallim itu ya yang memiliki arti aku. Kitabku, rumahku, bapakku, ibuku, nah, milikku, nah. Dan lain-lain, yang pentingku. Ya mutakhallim. Contoh, apa? Yang milikmu apa? Yang rumahku, hah? Rumahku. Supaya enggak banyak-banyak contoh sesuaikan dengan ambil-ambil yang sudah kita contohkan tadi. Nah, apa? Hah? Nah, walad, anak, ya, walad, apa ibni, sok mana, ibni atau waladi, walad, walad, anakku, ialah isim yang diakhiri oleh ya, mutakallim, ya, yang memiliki arti aku, ya. Nah, ya mutakallim itu menuntut semua isim yang tersambung dengannya itu harokat akhirnya harus dikasrah dalam keadaan apapun. Kalau enggak mau jangan coba-coba nempel denganku. Nah, jangan coba-coba berhubungan dengan kata yang mutakhallim. Dia pasang syarat. Semua kalimat yang mau bersambung dengannya, harokat akhirnya harus dikasrah. Dalam keadaan apapun, rafa, nasab maupun mutakhallim, tidak peduli. Yang penting kalau mau berhubungan denganku harus harokat akhirnya ben dikasrah. Sehingga ketika kita melakukan ja'a walafi, kita melakukan inna walafi qa'imun, kita melakukan min walafi, semuanya walafi. Gak bisa menampakkan domanya, tidak bisa menampakkan apa yang tersanya, dan tidak bisa menampakkan kasrah yang sebenarnya. Tapi ini kasroh paksaan dari yang terkandung. Kenapa aku tidak bisa menampakkan harapan sebenarnya? Karena ada penghalangnya yang digunakan untuk menyesuaikan dengan keinginan yang mutakan. Ini semuanya baik al-fatah al-qadhi ketika rafa' dan mufrad, kemudian walaki nah mengalami perubahan rafa' baik takdiri, yakni harakat akhirnya dikirakan saja, tidak bisa nampak karena ada sesuatu yang menghalanginya. Ada yang karena ta'adzur, ada yang karena istiqol, ada yang karena baik munasab berkorikum. Itulah yang saya maksud definisinya panjang, perlu penjelasan yang agak panjang tentang masalah ikhrab. Ikhrab menurut bahasa maknanya ialah na'am takrib Menurut bahasa. Idhar wadibana untuk menjelaskan. Atau? Atau? At-tahdid memperbaiki. Berkomunikasi. Pengertian menurut istilah ahli nahwu. Naam. Barakallahu. Mahmud. Indonesia saja, Indonesia. Bukan kalimat yang memasukkannya. Baik yang sifat lafzi. Nah, barakallahu. Itu definisi. Maksud untuk menjelaskan, ya. Nah. Yang dimaksud perubahan akhir kalimat itu perubahan huruf akhir atau harokat akhir barakallahu. Nah, Ibrahim. Perubahan harokat akhir. Nah. Yang dimaksud amil itu apa? Naam, perubahan yang bisa menyebabkan perubahan akhir sebuah kalimat. Sesuatu yang bisa menyebabkan perubahannya harus pada suatu kalimat yang dimasukinnya. Nah, saya contohnya amir. Contoh-contoh amir di antaranya, ya bukan cuma itu saja. Lafzun aw takdir. Apa yang dimaksud dengan perubahan kalau takdir secara lafzi? Naam barakallahu'alaikum. Apalah? Naam contoh. Terus, Inzaidin terus, maaf, barakallahu, lafaz Zaidun, Zaidan, Zaidin, domahnya, fathahnya, kasrahnya, nampak semua, jelas, tanpa ada penghalang, maka Zaidun adalah lafaz yang mengalami perubahan, harfat akhir, tak, alaf, terus apa yang dimaksud perubahan, harfat akhir, secara takdir itu, naam, barakallahu'alaikum. Ahmad Fitra. Perubahan harokat akhir kalimat. Kan ada yang menghalangi untuk menampakkannya. Eh, naam. Barakallahu'alaikum. Apa saja penghalangnya? Ta'adur. Qol. Munasabah. Apa yang maksudnya ta'adur? Nah, mungkin dilakukan. Nah, barakallahu'alaikum terjadi pada? Nah, contoh. Dalam jumlah yang sempurna. Oh, gimana? Baik, barakallahu'alaikum. Apa yang dimaksud dengan istiqam? Nah, terjadi pada? Nah. Nah. Contoh. itu ada catatannya. Ketika Rafa dan Kofet Najjar itu dicatat, jangan sampai lupa ya. Nah, minal qadi. Nah, barakallahu. Ketika Rafa dan Kofet. Kenapa ketika nasab dibaca lafzi innal qadiyah qa'imah? Karena tidak ada yang menghalanginya untuk nampak katanya ya. Barat juga tidak. Tidak mungkin dibaca. Ternyata mungkin saja. Nah, baik waktu itu. Apa yang dimaksud dengan munasabah? Nomor itu. Nah. Apa keinginannya Ustaz kali ini? Sebelumnya harus. Nah. Contoh. Perfect. Dibelajari baik-baik ya. Nah, sudah itu saja. Biar lambat asal selamat, asal tidak telat. Kalau telat, ditinggal saja. Ya. Yang penting tidak telat. Ya. Cukup soal ya. Ataupun tentang macam-macam hirup, tombak, nasab, obat, gandum, dan sebagainya itu. Ya. Setiap menerima berapa bagian, menerima berapa bagian, nah, tanda-tanda rafa itu selain doma apa saja, tanda-tanda nasab selain fatha apa saja, tanda-tanda kofat selain kasar apa saja, tanda-tanda jazm selain sukun apa saja, itu dibahas pada bab berikutnya. Nah, berkop itu banyak-banyak perasaan dan banyak-banyak itu Allah SWT akan menjadi mudah untuk dari ilmu yang kita belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.